Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan tentang keutamaan salat berjamaah dan kewajibannya pada hadis yang ke-57. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalus salawati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد حممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Hadis ke-57 dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan dari salat Isya dan salat Subuh, pasti mereka akan mendatanginya walau dengan cara merangkak. Sungguh aku bertekad untuk memerintahkan orang-orang salat, kemudian ditegakkan salat. Kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami mereka. Kemudian aku pergi bersama orang-orang yang membawa kayu bakar yang dinyalakan api menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid. Kemudian aku akan membakar dengan kayu bakar tersebut rumah-rumah mereka. Nah, di dalam hadis ini ya disebutkan tentang kewajiban sholat berjamaah, dimana sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya sifat-sifat orang munafik itu yang pertama adalah mereka melakukan ibadah karena ingin dilihat oleh orang lain. Mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit, dan salat Isya ataupun salat Subuh yang dilakukan pada waktu hari gelap, di mana orang-orang tidak akan melihat mereka ketika mereka itu sholat karena ingin dilihat oleh orang lain, sehingga kita mendapatkan mereka itu malas untuk melakukan sholat Isya ataupun sholat Subuh. Dimana sholat Isya ataupun sholat Subuh itu dilakukan ketika pada waktu istirahat dan ketika nikmat-nikmatnya tidur. Sehingga orang-orang munafik itu mereka tidak bersegera, ya, tidak bersemangat untuk melaksanakan sholat Isya ataupun sholat Subuh berjamaah, ya, kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dengan panggilan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan harapan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Nah, sehingga apa? Di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat Isya ataupun salat Subuh. Karena pada waktu itu ya belum ada lampu, belum ada penerangan, sehingga sholat isya dan sholat subuh itu dilakukan pada hari ketika keadaan gelap. Nah, ketika gelap itulah tidak ada orang yang melihat siapa yang sholat, siapa yang tidak. Nah, karena tidak bisa dilihat itulah maka orang-orang munafik itu mereka malas untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Nah, padahal ya kalau mereka itu mengetahui keutamaan sholat subuh dan sholat isya, tentu mereka itu akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak seperti merangkaknya anak kecil. Nah, kemudian dalam hadis ini pun ya disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersumpah bahwasanya dia akan bertekad untuk memberikan hukuman kepada orang yang meninggalkan sholat berjamaah, ya, atau meninggalkan sholat subuh dan sholat isya bersama jamaah, ya, dan hal itu, ya, dengan cara di mana beliau memerintahkan orang-orang untuk sholat, kemudian memerintahkan seseorang untuk menjadi imam. Kemudian beliau bersama orang-orang yang membawa kayu bakar yang dinyalakan api pergi menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah. Kemudian apa? Ya, hendak membakar mereka dan rumah mereka dengan api. Kenapa? Karena beratnya dosa yang telah mereka lakukan ketika mereka meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Seandainya di dalam rumah itu tidak ada wanita ataupun anak-anak yang tidak berdosa, ya, tentu apa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membakar mereka dan membakar rumah mereka. Tapi karena adanya wanita ataupun anak-anak yang tidak berdosa inilah, maka apa Rasulullah sallam urung untuk melakukan hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis melalui beberapa jalur periwayatannya. Ya. Nah, kemudian dibahas dalam buku ini tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ikhtalafal ulama'u fi hukmi shalatil jamaah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat berjamaah. فذهبت طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة. Sekelompok ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. وذهبت طائفة أخرى min haula'i ila annaha fardun kifayatun idza qama biha man yakfi saqatat 'anil baqin. Sekelompok ulama yang lain dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwasannya salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian sudah melaksanakannya maka sudah cukup dan gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Wa dhahaba al-Imam Ahmad wa atba'uhu wa ahlul hadis ila annaha fardun 'ainun. Berbeda dengan Imam Ahmad dan para pengikutnya berpendapat, ya, demikian pula dengan ahlul hadis berpendapat bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardu 'ain. Bahkan di dalam mazhab Zahiriyah, ya, mereka berpendapat bahwasannya apa? Salat berjamaah itu merupakan syarat sahnya salat. Jadi ada pendapat yang ya terlalu berlebihan. Jamaah itu artinya apa? Merupakan syarat sahnya salat. Kalau tidak berjamaah berarti salatnya tidak sah. Nah, pendapat inilah yang dipegang oleh ya Abul Wafa Ibnu Uqail Al-Hambali dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, kemudian kita akan melihat ya argumentasi ataupun dalil dari setiap pendapat yang tadi kita sebutkan. Ya. Istadalla adh-dhahibuna ila annaha sunnatun bi haditsin salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Jadi orang-orang yang berpendapat atau ulama yang berpendapat bahwasanya salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, ini berargumentasi dengan hadis, ya, bahwasanya salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Nah, wajhul istidlaluhum, ya, jadi apa namanya, sisi pendalilan mereka, anna kulla min sholatil jama'ah wa sholatil infirad ishtiraka fil afdaliyah. Ya, jadi mereka berpendapat bahwasanya apa? Sholat berjamaah ataupun sholat sendiri, ya, tetap sama-sama memiliki apa? Keutamaan, walaupun keutamaannya berbeda. Nah, karena tetap kedua-duanya itu memiliki keutamaan, maka apa? Ya, dari sinilah disimpulkan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, seperti itu. Nah, berbeda dengan orang-orang atau ulama yang berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ya, mereka menjadikan dalil berkaitan dengan hukum sholat berjamaah ini sama dengan dalil pendapat orang yang, ya, berpendapat bahwasannya sholat berjamaah itu adalah hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena berkaitan dengan disyariatkannya untuk membunuh orang yang meninggalkan, ya, kewajiban yang sifatnya kifayah. Tetapi apa? Ini bukan merupakan dalil yang lurus. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan di sini adalah apa? Bertekad untuk membunuh mereka. Jadi membunuh orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Nah, tentu apa? Membunuh itu tidak sama dengan memerangi. Ya. Jadi kalau kewajiban yang sifatnya fardu kifayah, ya, menurut mereka, ya, kalau ditinggalkan maka orangnya harus diperangi. Ya. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW itu tidak memerangi, tetapi apa? Bertekad untuk apa? Untuk membunuhnya. Ya, seandainya tidak ada tidak ada wanita dan anak-anak yang tidak memiliki dosa, maka apa? Rasulullah pasti melaksanakannya. Karena adanya wanita dan anak-anak itulah sehingga apa? Beliau itu urung untuk melakukannya, seperti itu. Nah, seandainya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah, maka apa? Kewajiban itu tentu gugur bagi yang lain. Artinya apa? Ya, Rasulullah SAW tidak perlu untuk apa? Meninggalkan sholat berjamaah kemudian datang bersama orang-orang sambil membawa, ya, kayu bakar yang dinyalakan api untuk apa? Membakar orang yang meninggalkan sholat berjamaah dan juga apa? Rumah-rumah mereka. Seandainya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Kenapa? Karena kalau sudah sebagian orang melakukannya, maka kewajiban itu gugur bagi yang lainnya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Nah, maka apa? Dalilnya dalil yang sahih dan jelas. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang kita bahas sekarang ini. Ya, artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki tekad ataupun keinginan untuk memberikan hukuman kepada orang yang meninggalkan sholat berjamaah, kecuali meninggalkan sholat jamaah itu termasuk di dalam dosa besar. Ya, artinya apa? Rasulullah SAW itu memberikan hukuman terhadap satu pelanggaran yang itu masuk di dalam dosa besar. Nah, sehingga apa? Yang disebut dengan dosa besar itu, seandainya orang meninggalkannya, ya, atau seandainya orang itu melakukannya, maka apa? Dia akan mendapatkan hukuman di dunia. Nah, ketika Rasulullah SAW itu, ya, bertekad atau ingin, ya, membakar mereka dan membakar rumah-rumah mereka yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, ini menunjukkan bahwasannya meninggalkan sholat berjamaah itu termasuk di dalam dosa besar. Sehingga Rasulullah ya hendak atau ingin memberikan hukuman. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang orang buta yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumahnya. Kenapa? Karena ya pertama apa? Jalan yang banyak bahaya, ya di antaranya binatang buas. Kemudian tidak ada orang yang menuntunnya untuk pergi ke masjid. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan kepada orang yang buta tersebut selama dia apa mendengarkan azan. Nah, demikian pula ya, salat berjamaah itu tetap disyariatkan dalam kondisi yang kritis ataupun darurat. Ya, seperti apa? Dalam kondisi perang. Nah, dalam kondisi perang ya, kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk melakukan sholat yang disebut dengan sholat khauf, dan itu dilakukan secara berjamaah. Ya, artinya apa? Dalam kondisi perang saja masih diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah. Apalagi dalam kondisi tidak perang, dalam kondisi normal, maka apa? Tentu kewajibannya lebih besar. Nah, sedangkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang perbedaan keutamaan antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri, itu tidak menunjukkan ya bahwasannya sholat berjamaah itu tidaklah wajib. Ya, kenapa? Karena ya kita tidak pernah mengatakan bahwasannya tidak sah seseorang itu kalau sholatnya tidak berjamaah. Tetapi kita mengatakan bahwasannya sholatnya tetap sah, tetapi tidak sempurna ya pahalanya karena dosa meninggalkan sholat berjamaah kalau dilakukan tanpa adanya uzur. Nah, berbeda dengan orang-orang yang ya terlalu berlebih-lebihan sampai berpendapat bahwasannya sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Artinya apa? Ya, kalau seseorang itu tidak sholat dengan berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Daruqutni dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Man sami'a an-nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min 'udhrin. Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya untuk salat berjamaah, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, illa min 'udhrin, kecuali karena adanya uzur. Ya. Nah, tetapi apa? Yang rajih atau yang kuat bahwasanya hadis ini bukan hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini hanya ucapan ya ataupun perkataan sahabat yang disebut dengan hadis mauquf ya, dan para ulama ya sudah mengkritisi dari sisi orang-orang yang meriwayatkan hadis ini ya. Nah, seandainya sholat sendiri itu tetap sah ya, maka apa, kita bisa mengatakan bahwasannya orang yang sholat sendiri itu ya sholatnya tidak sempurna. Artinya apa? Tidak sempurna sholatnya kecuali kalau sholat itu dilakukan berjamaah di masjid. Dan ini mengumpulkan seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah sholat berjamaah seperti itu. Ya. Nah, kemudian disebutkan juga di sini tentang penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahutaala di dalam bukunya Kitabus Shalah, setelah dia menjelaskan tentang beberapa pendapat ulama disertai dengan argumentasi mereka tentang hukum salat berjamaah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man ta'ammala as-sunnata haqqa at-ta'ammul tabayyana lahu anna fi'laha fil masajid fardun 'alal a'yan illa li'aridin yajuzu ma'ahu tarkul jum'ah wal jama'ah." وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. Jadi barang siapa yang memperhatikan sunnah Nabi SAW dengan perhatian yang betul-betul, maka akan nampak baginya bahwasanya melakukan solat berjamaah di masjid merupakan fardu ain, kecuali bagi orang yang ada halangan ataupun uzur, boleh baginya untuk meninggalkan solat Jumat dan juga solat jamaah. Nah, hal ini berdasarkan keseluruhan hadis-hadis yang berkaitan dengan solat berjamaah. Maka apa, demi Allah yang Allah memberikan agama ini dengan Islam, bahwasannya apa, tidak boleh bagi seseorang untuk meninggalkan solat berjamaah di masjid kecuali ada uzur. Nah, sehingga apa, dari pendapat-pendapat yang ada ini, pendapat yang paling kuat adalah apa, solat berjamaah itu hukumnya wajib atau fardu ain. Seandainya seseorang itu meninggalkan solat berjamaah dan solat sendiri, solatnya tetap sah, tetapi dia berdosa karena meninggalkan solat berjamaah. Nah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, anna salatal jama'ah fardun ainun 'alal rijalil balighin. Bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardu ain bagi laki-laki yang sudah mencapai usia baligh. Berarti apa? Bagi wanita tidak wajib melakukan salat berjamaah di masjid. Tidak wajib ini bukan berarti tidak boleh. Artinya apa? Boleh bagi wanita untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, dengan catatan, dengan syarat, bisa menjaga dirinya, kemudian tidak menampakkan auratnya ataupun tidak bertabarruj seperti tabarruj jahiliyah. Jadi berhias tapi seperti apa? Berhias ala jahiliyah, seperti itu. Kemudian yang kedua, anna man tarakal jama'ata bila uzrin athimun yastahiqul uqubah. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur, tanpa halangan, maka apa? Dia berdosa dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Tentu apa? Hukuman ini nanti diberlakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan, dan hukuman ini disebut dengan ta'zir. Jadi ta'zir itu adalah hukuman yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan seperti pemerintah atau waliul amr, tetapi apa? Ini berdasarkan ijtihadnya pemimpin ataupun waliul amr tersebut. Itu namanya ta'zir, seperti itu. Berbeda dengan hudud, ada namanya hukum hudud, seperti orang yang membunuh dengan sengaja, maka apa? Dia dikisas. Kemudian orang yang berzina, kemudian dia sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Kalau belum menikah, maka dia dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Atau misalkan orang yang mencuri ya dan terbukti, maka apa, dia dihukum dengan dipotong tangannya. Ini had namanya. Had itu artinya apa? Hukuman di mana jenis, ukuran ya, itu sudah ditetapkan di dalam nas ya, baik Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ta'zir itu ya, ta'zir itu artinya berdasarkan ijtihadnya waliul amr, seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa, bisa saja nanti misalkan ya ada hukuman tertentu bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Ya, misalkan ya, seperti di beberapa negara ya, seperti di negara Saudi Arabia saja misalkan, ketika waktu salat tiba, kemudian ada toko yang masih buka ya, maka apa, toko itu diberikan apa, hukuman tidak boleh buka selama 3 hari. Kemudian apa, kesalahannya ini diumumkan di surat kabar ya, jadi diberitakan di surat kabar toko ini pemiliknya anu seperti itu ya, melakukan pelanggaran dengan apa ya, masih membuka ya pada waktu salat seperti itu. Nah, ini namanya ta'zir ya, hukuman yang itu berdasarkan apa, ijtihad seperti itu, bukan berdasarkan nas dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, anna dar'al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ تَعْذِيبِهِمْ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ إِلَّا خَوْفُ التَّعْذِيبِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْعَذَابِ ya, jadi apa, dari hadis ini ada satu kaidah ya, meninggalkan kerusakan didahulukan ya, daripada mengambil kemanfaatan ataupun kebaikan. Nah, sehingga apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, urung untuk membakar ya orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah ataupun apa, membakar rumah-rumah mereka, karena di dalam rumah itu ada wanita dan anak-anak yang sebetulnya mereka apa, tidak berhak untuk mendapatkan hukuman tersebut. Nah, maka apa ya, meninggalkan kerusakan itu didahulukan daripada ya, kita mengambil kemanfaatan ataupun kemaslahatan. Dan ini menjadi satu kaidah seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, annal munafiqina lam yaqsidu bi ibadatihim illa riya was-sum'ah li'annahum lam ya'tu ila as-salati ila hinin yushadihumun nas. Jadi orang-orang munafik itu mereka tidak meniatkan dengan ibadah mereka kecuali riya, ingin dilihat oleh orang, kemudian sum'ah, ingin didengar oleh orang. Dan mereka itu tidaklah mendatangi sholat ya, kecuali apa? Ketika itu mereka ingin dilihat oleh orang. Nah, tentu apa yang dimaksud dengan munafik di sini adalah ya, munafik yang betul-betul secara keyakinan ataupun akidah. Artinya mereka yang menampakkan ya keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Ya, ini namanya munafik asli seperti itu. Ya. Nah, sedangkan ya, orang-orang yang beriman terkadang memiliki sifat secara amaliyahnya seperti orang-orang munafik. Nah, sehingga apa, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Ya, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ya, ketika dia berbicara berdusta, ketika dia berjanji mengingkarinya, ketika dia diberikan amanah dia itu berkhianat. Nah, artinya apa? Bisa saja ada orang yang masuk kategori orang yang beriman, pernah ya berbohong, pernah berdusta, pernah mengingkari janji ya, atau mungkin sering, atau juga apa? Ya, berkhianat ketika diberikan amanah. Nah, maka apa? Perbuatan ini termasuk ciri daripada orang munafik. Nah, tetapi apa? Orang-orang yang beriman itu tidak disebut dengan orang munafik. Karena persamaannya ya itu dalam apa? Dalam perbuatan. Artinya ada perbuatan yang itu dilakukan oleh orang-orang ya munafik yang juga dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nah, tetapi apa? Munafik yang dimaksud di dalam hadis ini adalah betul-betul mereka itu yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Ya. Nah, sehingga apa? Pada saat ini memang agak sulit ya untuk mengetahui siapa yang masuk kategori orang munafik. Berbeda dengan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa saja yang termasuk orang-orang munafik. Nah, namun dalam pergaulan sehari-hari mereka dikategorikan sebagai muslim. Ya, kenapa? Karena secara lahiriah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Mungkin juga salat, puasa dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, fadlus salatil al-isya wal fajr. Keutamaan dua salat yaitu salat isya dan salat fajar. Sehingga Nabi SAW mengatakan seandainya orang munafik itu tahu keutamaan sholat isya dan sholat fajar, maka apa? Tentu dia akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya saqlus sholati al-fajr wal isra mahmulun ala adaihima fi jama'atin wa hadha ma yadullu alaihi siyak wa innama saqalatan li quwwati da'i ila takhallufi anhuma wa quwwati sarif an hudurihima. Jadi beratnya salat fajar dan salat isya itu ya dimungkinkan karena apa? Ya, melaksanakannya secara berjamaah. Ya. Jadi bukan karena waktu sholat isya dan sholat fajar saja, tetapi apa? Juga karena dilakukan secara berjamaah. Nah, itu menambah lebih berat lagi seperti itu. Kenapa? Karena banyaknya atau kuatnya faktor-faktor yang akan mendorong seseorang itu untuk meninggalkan sholat berjamaah ataupun hal-hal yang bisa memalingkan seseorang dari ya hadir dari sholat berjamaah. Ya, kalau misalkan waktu subuh itu ya yang sering atau yang umum adalah apa? Ya, karena ketika itu dalam kondisi ngantuk ataupun tidur seperti itu. Ya, bertabrakan dengan ngantuk ataupun tidur. Tentu ini satu hal yang berat. Atau mungkin ketika sholat isya, ya mungkin untuk kondisi kita sekarang, ya mungkin karena apa? Ya, bertabrakan dengan acara TV misalkan. Ya. Yang itu bisa memalingkan orang ya dari apa hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid seperti itu. Ya, nah inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan hukum sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap terus hadir ya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.